اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bukan satu keberkahan, kunci surga sudah hilang. Makanya saya kalau sudah menengok anak meratap menangis nengok emaknya meninggal, ini pasti ada penyesalan panjang. Karena orang kalau menangis telah berlebihan itu menyesal. Kalau mau nyesal waktu hidup itulah. Kalau mau kasih dia baju, kasih duit, ini mau Idul Fitri, ini free. Kalau mau bawa dia itikaf nih bulan Ramadan, antar dia kesini. Mak mau berapa malam, antar. Jangan yang diantarkan itu anak kita, diantar ke situ. Dia jadi babysitter. Berapa banyak ibu-ibu ini awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. TPC, tempat penitipan cucu. Dulu dia tak sholat duha gara-gara kita. Sekarang dia tak sholat duha gara-gara anak kita. Dia tak akan pernah menolak cucu. Tapi kita berpikir panjang. Jangan sampai di situ dia meninggal, barulah meratap menarik kerandanya. Mama, saya kalau nengok orang itu mesti simpakkan di kepalanya. Dulu waktu dia hidup pernah tidak buat baik. Kalau mati datang seorang laki-laki kemari, minta doa dari dia, doanya makbul. Kata Nabi, sahabat heran, kenapa kami minta doa dari dia? Yang ikut jihad kan kami, yang sahabat Nabi kan kami. Pokoknya minta aja. Itu Nabi meninggal, dia datang. Namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Kenapa doanya makbul? Karena dia merawat ibunya. Setelah Allah, langsung orang tua. Tapi orang tua tak sama, ibu di atas. Ummuka. Bukan cuma satu keberkahan hilang. Tidak hanya satu keberkahan hilang. Lebih daripada satu keberkahan. Oleh sebab itu, maka ini harus dipahami.